Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang betul-betul miskin atau fakir, di mana bukan sekedar fakir atau miskin, namun dia juga betul-betul tidak mampu bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Adapun bila orang tersebut kuat, sehat walafiat, bisa bekerja namun tidak bekerja karena satu hal atau lain hal, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fiha lighaniyyin wala qawiyyin muktasib haqqun." Tidak ada hak bagi orang yang kaya ataupun orang yang mampu bekerja untuk mendapatkan bagian dari zakat. Karena itu suami Anda kalau tidak bekerja, bisa jadi tidak bekerja karena sudah pensiun, bisa jadi tidak bekerja karena rasa malas, bisa jadi tidak kerja karena merasa dirinya sudah cukup. Sehingga dalam kasus semacam ini tidak berhak Anda menyalurkan zakat kepada dia. Namun bila kenyataannya suami Anda sudah berusaha untuk bekerja, berusaha untuk mencari penghasilan namun tidak mendapatkan, tidak menemukannya, maka boleh menyalurkan zakat kepada suami kalau memang betul-betul suami tersebut miskin. Namun dari gambaran yang saya tangkap dari pertanyaan Anda, suami Anda punya rumah, suami Anda punya mobil, maka ini indikasi suami Anda sebetulnya berkecukupan dan sebetulnya sehat walafiat, mampu untuk bekerja walaupun tidak sesuai dengan ijazahnya ataupun kedudukan sosial, karena urusan bekerja bukanlah urusan ijazah ataupun status sosial, namun urusannya halal dan urusannya bisa atau tidak bisa. Wallahu ta'ala alam.